yang kita cinta cuma ngana yang kita sayang. Biar sepisah pelama sekali kita behati nyanda berubah. Ngana cari apa lain, Bikin yang lain.